Mitra bisnis, hak kebebasan beragama yang dijamin konstitusi sepertinya hanyalah tulisan di atas kertas belaka. Tempo menulis, Jumat lalu Masjid Ahmadiyah di Tasikmalaya, Jawa Barat, kembali untuk kesekian kalinya dirusak, bahkan disegel oleh sekelompok massa yang tidak menerima adanya kegiatan ibadah Ahmadiyah di sana. Aksi anarkis tersebut juga terkesan dibiarkan oleh aparat setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Yayasan Lembaga Studi dan Filsafat, Dawam Raharjo. Pak Dawam, apa komentar Anda? Lah itulah, jadi itu ketidaktegasan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu tidak tegas dan tidak punya kebijaksanaan mengenai kebebasan beragama. Jadi itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 itu. Sehingga kepolisian itu tidak berfungsi. Dia tidak bisa mencegah timbulnya tindakan kekerasan. Itu, wah, suatu aib besar sekali dalam kehidupan beragama di Indonesia. Juga menodai Islam. Karena Islam itu tidak menyetujui tindakan kekerasan. Tapi mereka melakukan tindakan kekerasan. Dan juga mereka itu kan membakar masjid, merusak masjid. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. Mereka itu menodai Islam. Lalu, menurut Bapak, apa solusi permanen agar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali? Itu harus dari atas, dari Departemen Agama. Dan juga itu selama fatwa Majelis Ulama itu masih berlaku, yang mengatakan mereka itu bukan merupakan bagian Islam, murtad atau kafir, dan sebagainya. Selama masih ada fatwa itu, pasti akan ada orang yang mengambil tindakan kekerasan. Harusnya itu wilayah Departemen Agama. Jadi Departemen Agama itu telah melanggar konstitusi. Tugas Departemen yang agama yang pertama itu menegakkan kebebasan beragama. Tugas polisi itu sebagai wakil negara untuk melindungi setiap warga negara. Tidak peduli agamanya apa, keyakinannya apa. Semua harus dilindungi. Orang Ahmadiyah kan tidak berbuat kriminal. Setelah ada SKB, katanya aman. Ternyata nggak aman. Jawa Barat ini pemerintah daerahnya memang kacau. Orang Jawa Barat ini orang yang paling tidak toleran. Demikian Ketua Yayasan Lembaga Studi dan Filsafat Dawam Raharjo. Saya Wendy Lim.